Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Akhadna min al-fasl al-thani al-qa'idata al-ula wa hiya sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhi min al-wujuh. Al-qa'idata al-thaniyata wa hiya babu sifati awsa'u min babi al-asma' القاعدة الثالثة وهي صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية والقاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر والقاعدة الخامسة وهي الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. يعني ديفينيشن يجلسكن إشارة الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لماذا سميت بذلك؟ للزومها بالذات لا تنفك عن الله عز وجل. الله senantiasa sejak dahulu tanpa ada permulaan dan seterusnya tanpa ada akhirnya bersifat dengannya, dan biasa sifat itu melekat pada dirinya, tidak pernah tidak seperti. Dan ini terbagi menjadi dua, ya, dzatiyah Tangkasimilah kismain, zatiyah khobariyah wa zatiyah ma'nawiyah. Zatiyah ma'nawiyah, zatiyah khobariyah. Nah, zatiyah ma'nawiyah mitlu mada sifatu al-ilm, al-kudrah, al-sam' al-basar, al-izzah, al-hikmah, al-ulu, al-azamah. Nah, ومشبه ذلك إذن سميسها لغن إذن. نعم. الصفات الذاتية الخبرية نعم سبلمية الصفات الذاتية المعنوية. Kenapa disebut الصفات المعنوية؟ Sudah diberi تعليق belum ini؟ وهذه الصفات سموه الصفات المعنوية لأنها تدل على معنى. Sudah? Hah? Nah, disebut sifat ma'nawiyah karena sifat-sifat itu menunjukkan makna, ilm, kudrah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sifatul khabariyah. Sifat al-khabariyah yakni nisbah kepada al-khabar, yakni yang berdasarkan berita dari Allah tentang dirinya, seperti sifat wajah, al-wajh, al-yadain, al-wajh wal-yadain wal-ainain, sifat wajah, dua tangan Allah, Al-asabi' ya, jari-jemari tangan Allah Ta'ala. Nah, kulubul ibad baina asbu'aini min asabi'i Ar-Rahman. Daripada hati tersebut. Nah, kalbu-kalbu hati-hati hamba-hamba itu berada di antara dua jari-jemari tangan Allah. Wal-ainain, sifat kedua mata Allah. Dan yang semisal dengan ini, yang sebagaimana telah dijelaskan, yang sifat-sifat itu, ya, yang semakna dengannya pada kita, pada hamba, itu pada kita adalah apa? Anggota tubuh. Dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah dijelaskan tidak boleh, ya, dikatakan itu anggota tubuh. Tapi kita mengatakan itu sifat, ya. Sifat diri Allah Ta'ala yang sifatnya khabariyah diberitakan oleh Allah Ta'ala. Naam. Nah, kenapa tidak disebut ma'nawiyah? ya. Kenapa tidak disebut ma'nawiyah? Karena jika disebut ma'nawiyah, maka akan kembali kepada apa? Penakwilan asyair, karena mereka menolak sifat-sifat itu dan menakwilkannya dengan ditakwilkan dibawa kepada salah satu dari sifat ma'nawiyah yang mereka tetapkan. Sebab sifat, tujuh sifat yang ditetapkan oleh syair. Nah. Baik. Nah, terkait taklik ini yang belum selesai ya. Nanti disampaikan takliknya famakana. Nadhiru musamma famakana. Nadhiru musamma ab'adhar lana sammu khabariyah. Maka yang ya semisal dengan itu dari segi makna ya ini. Nah. Yang serupa dengan itu dari segi makna maksudnya adalah anggota tubuh kita, maka mereka menamakannya khabariyah. Nah, ini ke dari segi makna. Adapun hakikat dari sifat itu tentunya ya jelas kaidahnya yang sudah kita pelajari. Laisa kamitsli syai', yakni mata Allah beda dengan mata makhluk. Nah, tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Nah. Walau quluna ma'nawiyya li'anna hadha 'ada ila ta'wil asy'ari syibhin. Nah, kemudian kelanjutan ta'liq wala yaquluna ba'diyatan wala yaquluna ba'diyatun juz'iyyatun kama naqulu badana yaduna ba'dun kama naqulu yaduna ba'dun aw juz'un minna wala yaquluna ba'diyah juz'iyyah kama naqulu yaduna ba'dun aw juz'un minna li'annana la yajuzu lana an nutliq kalimat al ba'd aw al juz'a kalimat al-ba'di aw al-juz'i. Nah. La yajuzu lana an nutliqa kalimat al-ba'di aw al-juz'i lillahi 'azza wa jall. Lillahi 'azza wa jall. Wa innama yaqulun khabariyah. لأنها متلقاتٌ لأنها متلقاتٌ من الخبر لأنها متلقات من الخبر وليس للعقل مدخل فيها وليس للعقل مدخل فيها إطلاقاً أبداً فلا يمكن أن نقول فلا يمكن أن نقول إذا جاز الساق لله إذا جاز الساق لله فلتجز الركبة مثلا إذا جاز الساق لله فلتجز الركبة مثلا فلتجز الركبة مثلا فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله يدا لا تدلنا على أن لله يدا ورجلا وساقا ووجها وهكذا بخلاف الصفات المعنوية كالحياة والعلم والقدرة فإن العقل قد دل عليها فإن العقل قد دل عليها. Ini taklidnya yang kita pelajari. Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa la yaquluna ba'diyya juz'iyya. Mereka tidak mengatakan, yakni Ahlus Sunnah Jamaah, tidak mengatakan sifat khabariyah itu dengan istilah ya, penamaan ba'diyah juz'iyah. Yakni sifat yang merupakan bagian dari zat Allah, diri Allah, juz. Ya. Anggota bagian dari tubuh, dari zatnya, dari dirinya. Tidak mengatakan demikian. Nah, kama naqul, sebagaimana kita mengatakan yaduna ba'dun au juz'un minna, tangan kita merupakan bagian ya atau anggota dari tubuh kita. Itu pada kita demikian, tapi pada Allah tidak. Jadi dikatakan demikian. Ya, li'annana la yajuzu lana, karena sesungguhnya kita la yajuzu lana, tidak boleh bagi kita an nutliqa, memutlakkan. Ya, melepas secara mutlak kalimat al-ba'd awil juz, kata ba'd, bagian juz, ya, bagian anggota lillahi azza wa jalla, itu tidak boleh. Wa innama yaquluna khabariyah, hanyalah sesungguhnya mereka mengatakan sifat khabariyah. Jangan sekali-kali mengatakan itu anggota ya tubuh, ya. Jangan. Jadi katakan itu adalah sifat yang dimiliki oleh diri Allah, zat Allah, sifat khabariyah. Kenapa disebut sifat khabariyah? Wa innama yaquluna khabariyah, hanya sesungguhnya mereka mengatakan sifat khabariyah, li'annaha mutalaqqatun minal khabar, karena sesungguhnya sifat-sifat itu murni semata diambil dari berita yang datang dari Allah melalui Al-Quran atau melalui sunnah Rasul. Nah, walaysa lil'aqli madkhulun fiha, dan akal ya tidak bisa masuk. Yang tidak ada ruang, celah bagi akal untuk masuk dalam penetapan sifat khabariyah. Tidak ada madkhal, celah untuk masuk tidak bisa. Tidak bisa ikut-ikutan akal menetapkannya. Itlaqan, abadan, secara mutlak selamanya tidak bisa sama sekali. Fala yumkin an naqul, maka tidak mungkin ya bagi kita untuk mengatakan menurut logika kita, akal kita, idza jaza saqu lillahi, apabila boleh disifati Allah dengan as-saq, bahwa Allah punya betis. Sebagaimana pada ayat yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi wa hum fala yastati'un. Naam. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Jadi kiamat ini. Naam. Saq. Betis. Ada penetapan sifat betis bagi Allah Ta'ala. Itu thabit. Di antara sifat Allah punya betis. Nah. Kemudian kita secara logika mengatakan, jika bisa Allah disifati dengan betis, bahwa Allah beritakan tentang dirinya, ada betisnya, faltajuz ar-rukbatu masalan, maka berarti logika kita, akal kita, yang berbicara, jika bisa ya disifati dengan betis, berarti bisa kita sifati dengan lutut. Wah, tidak bisa begitu. Haram. Tidak boleh akal kita ikut bicara begitu, mengatakan secara logika, secara akal, berarti bisa kita katakan Allah punya lutut. Tidak boleh. Nah, kita hanya menetapkan sak betis, karena ada ayat, ada dalil. Baik. Kemudian jangan coba-coba logika masuk. Mengkias-kias seperti itu. Nah, makanya disebut apa? Khabariyah itu tadi. Artinya harus murni dari khabar dari Allah Ta'ala. Nah, fa'inna uqulana la tadulluna ala anna lillahi yadan wa rijlan wa saqan wa wajhan. Karena sesungguhnya akal-akal kita tidak bisa menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki tangan, ya kaki, telapak kaki, memiliki betis, memiliki wajah, wahakadah seterusnya. Memiliki mata. Ya. Tidak bisa secara akal. Ya, dilogikakan tidak bisa. Ya. Murni pembahasannya hanya berdasarkan dalil. Khabar, berita dari Allah. Bi khilaf sifat, yakni dalil sam'i. Berdasarkan dalil sam'i, naqli itu Al-Qur'an As-Sunnah. Bi khilaf sifat al-ma'nawiyah, beda dengan sifat ma'nawiyah, kal hayati wal ilm wal qudrah. Seperti sifat kehidupan Allah, ilmunya, kudrah kuasanya. Fa innal aqla qad dalla 'alayha, maka sungguhnya akal ya menunjukkan atas hal itu. Artinya di samping dasar ya awalnya adalah dalil sam'i, ya di samping dalil sam'i itu dikatakan bahwa dalil akli juga mendukung bahwa Allah punya sifat kehidupan, sifat ilmu, sifat kudrah. Akal bisa menunjukkan itu secara makna. Tentunya berdasar pertama kali dengan adanya dalil sam'i yang mengabarkan bahwa Allah punya ilmu, punya ya Allah itu hayyun, alimun, qadirun. Kemudian dikatakanlah bahwa akal ya juga menetapkan itu. Akal bisa menunjukkan itu secara makna dibahas, secara logika begini begini begini. Nah, beda tadi dengan sifat khabariyah, tangan, betis dan yang lainnya tadi, ketika kita mendapatkan ya ada dalil sam'i menetapkan sifat-sifat khabariyah itu, akal kita tidak bisa ikut berbicara. Oh iya, secara logika, secara akal memang ya mendukung bahwa Allah bisa punya sifat ini karena begini begini, tidak bisa. Jangan dibahas dari sisi itu. Nah. Apalagi melebar. Jika Allah ya bisa punya betis, berarti bisa punya lutut. Yang lebih tidak boleh lagi. Nah. Difahami? Nah, ini makanya disebut khabariyah. Beda dengan ma'nawiyah. Barakallahu fikum. Kemudian wal fi'liyah, yang kedua, wal fi'liyah, hiya allati tata'allaqu, na'am. Man yakra? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wal fi'liyah hiya allati tata'allaqu bimasyiatihi, in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Al-istiwa 'ala al-'arsy wan nuzul ila as-sama'id dunya. Baik. Sifat al-fi'liyah nisbah kepada fi'l. Perbuatan. Hiya allati tata'allaqu bimasyiatihi, yakni sifat yang berupa perbuatan Allah. Sifat Allah yang berupa perbuatan Allah. Hiya allati tata'allaqu bimasyiatihi, yaitu sifat-sifat perbuatan Allah yang ya terkait dengan kehendaknya. Insya'a fa'alaha, jika Allah menghendaki Allah melakukannya. Wa insya'a lam yaf'alha, jika Allah menghendaki Allah tidak melakukannya. Jadi tergantung kepada masyiat. Tata'allaku bimasyiatihi, tergantung masyiat kehendak Allah. Insya'a fa'alaha, insya'a lam yaf'alha. Ya. Berarti kan tidak selalu kan? Hah? Tidak selalu sebagaimana zatiyah. Nah, karena Allah melakukan perbuatan itu ketika Allah menghendakinya saja. Ketika Allah tidak menghendakinya berarti ya, Allah tidak melakukannya. Beda kan? Sementara az-zatiyah lam yazal wa la yazal muttasifan biha. La tanfakku 'anil azza. Selalu ada. Ya, sifat itu ya selalu na'am bersifat dengannya. Ya. Adapun ini ya sifat ini perbuatan ini ketika Allah menghendakinya saja. Dan istiwa'i 'alal 'arsy seperti sifat istiwa di atas 'arsy. Ya. Tinggi di atas arasy, berada di atas arasy, ini termasuk sifat fi'liyah. Nah. Sebetulnya kita pelajari pada pelajaran apa? Laqidal wa wasithiyah. Nah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan yang semisal dengan itu yang memberitakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, ya, dan semua makhluk yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari, tsumma, kemudian istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy. Ya. Meninggi di atas 'arsy. Nah, thumma huruf ataf yang menunjukkan apa? Kemudian maknanya kan? Nah, adanya apa? Muhlah. Hah? Muhlah. Nah, wa kullun bihasabi. Ya. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya dalam waktu 6 hari itu, Allah di atas arasy atau tidak? Sudah jelas Ibnu Qayyim, itu menunjukkan Allah tidak di atas arasy, tidak beristiwa di atas arasy ketika menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari itu. Setelah itu, setelah tuntas penciptanya dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa. Ini menunjukkan bahwa itu sifat fi'liyah. Beda dengan sifatul 'ulu, harus dibedakan. Sifatul 'ulu sifat maha tingginya Allah di atas seluruh makhluk, itu sifat zatiyah. Nah, seperti disebutkan di atas, wal-ulu, termasuk zatiyah ma'nawiyah, al-ulu. Tidak pernah tidak maha tinggi Allah selamanya. Dan yazal wala yazal. Ya. Sejak dulu dan seterusnya. Nah, tapi secara khusus istiwa di atas arasy, meningginya Allah dengan beristiwa di atas arasy, ini yang sifat fi'liyah. Berdasarkan ayat tadi. Nah, wan nuzuli ila sama'id dunya, dan sifat nuzul turun ke langit dunia. Ini yabqa thuluthul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam. Nah. Baik. Yang berarti di waktu itu Allah turun ke langit dunia dengan cara yang Allah Maha tahu. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya, yang jelas tidak sama dengan cara turunnya makhluk. Laisa kamitsli syai'. Nah, selain waktu itu yang diberitakan, berarti Allah tidak turun, ya kan begitu. Jadi itu hanya terjadi ketika Allah menghendaki dan Allah melakukannya. Ketika tidak Allah menghendaki, tidak terjadi. Nah. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Nah, kemudian dijelaskan setelahnya mengenai secara difahami perbedaan antara dhatiyah dan fi'liyah. Ya. Pada penjelasan berikutnya, ya, ada satu sifat yang dilihat dari dua tinjauan. Dhatiyah dan sekaligus fi'liyah. Nah, barakallahu fikum. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. Boleh jadi satu sifat, ya, termasuk dhatiyah dan sekaligus fi'liyah bi'tibarain, dengan dua tinjauan. Dua sisi tinjauan. Al-kalam ini seperti sifat al-kalam, sifat berbicara Allah. Fa innahu bi'tibari aslihi, karena sesungguhnya berdasarkan tinjauan, ya, pokok sifat ini, ya, asal sifat ini, yakni kemampuan Allah berbicara, sifatun dhatiyah, merupakan sifat dhatiyah. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lam yazal, senantiasa sejak dahulu tanpa ada permulaan, wala yazalu, dan seterusnya tanpa ada akhirnya, mutakalliman, senantiasa mutakallim. Bersifat berbicara. Tidak pernah Allah tidak bersifat berbicara. Tidak pernah Allah tidak memiliki sifat ini. Selalu Allah memiliki sifat ini sejak dahulu dan seterusnya. Tetapi apakah Allah artinya dengan itu Allah selalu berbicara? Berbicara terus, tidak pernah tidak berbicara? Kan tidak begitu. Ini tinjauan kepada asal. Pada asal sifat ini, kemampuan berbicara. Sejak dahulu dan seterusnya, ya, Allah Maha berbicara. Maha kuasa berbicara. Ya. Dan Allah berbicara. Ya. Bersifat dengan sifat ini. Bisa difahami? Jadi sifat berbicara, kemampuan berbicara itu selalu ada pada diri Allah sejak dahulu dan seterusnya. Tidak pernah tidak ada sifat ini dari diri Allah. Difahami ini? Ya. Jadi tidak pernah ada suatu waktu, ya, di waktu lampau Allah pernah tidak bisa berbicara kemudian menjadi berbicara. Nah, tidak pernah ada seperti itu. Nah, sebagaimana pendapat sebagian ahlu dolar. Nah, jadi ini ahlu sunnah jamaah mengatakan demikian. sejak dahulu, ya, dan seterusnya selalu Maha berbicara. Nah, wa bi'tibari ahadil kalam, dan dengan tinjauan individu-individu kalam itu, yakni ya, ucapan-ucapan tertentu yang diucapkan oleh Allah, sifatun fi'liyah, itu merupakan sifat fi'liyah. Sifat yang dikerjakan oleh Allah, li'annal kalama yata'allaku bimasyiati, karena sifat berbicara itu bergantung kepada kehendak Allah. Yatakallamu matasya'a bimasya'a, Allah berbicara kapan Allah menghendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Itu yang tadi digambarkan, Allah bukan berarti berbicara terus, tidak pernah berhenti berbicara, dalam arti terus berbicara, terus berbicara, terus berbicara dari dulu dan seterusnya berbicara terus. Tidak pernah tidak berbicara. Ya, sebagai suatu perbuatan. Tentunya tidak demikian. Allah berbicara ketika Allah menghendaki berbicara. Ketika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak berbicara. Sebelum Allah berbicara dengan Musa, ya, yakni ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tur, sebelum itu, peristiwa itu, apakah Allah berbicara kepada Musa? Tidak kan? Nah, kapan Allah berbicara kepada Musa? Ketika Allah menghendaki berbicara kepadanya, ketika Nabi Musa berada di Bukit Tur, Allah memanggilnya dan berbicara kepadanya, ya, bercakap dengannya secara langsung. Kemudian setelah itu, ya, Allah tidak berbicara lagi kepada Musa sekian lamanya, kan begitu? Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kapan Allah menghendaki, Allah berbicara. Ketika Allah tidak menghendaki, Allah tidak berbicara. Nah, kama fi qawlihi ta'ala, innama amruhu idha arada syai'an ayakula lahukum fayakun. Hanyalah sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, ya, hendak diciptakannya, ayakul, Allah hanya mengatakan, ya, lahu, kepada sesuatu yang hendak dicipta itu, kun. Ini kalimat, ya, kun adalah fi'il amr, ya, kata kerja perintah, kun, yang artinya terciptalah, terjadilah. Allah mengucapkan kalimat kun. Allah berbicara dengan mengucapkan kalimat kun untuk menciptakan sesuatu yang diinginkannya. Selesai Allah berbicara kun, fayakun, dengan fa, ya, atifah, yang menunjukkan tidak ada muhlah. Dalam arti, selesai Allah mengatakan kun, langsung setelah itu tercipta, ya, kun, langsung tercipta, seperti yang Allah kehendaki. Asyahid, Allah mengucapkan kun. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah berbicara mengatakan kun. Ketika Allah tidak, ya, tidak menginginkan mencipta, Allah tidak mengatakan kun. Allah mengatakan kun ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu. Ini berarti dipinjau dari ahad al-kalam, individu-individu, satu persatu kalam-kalam Allah yang diucapkan itu, ya, itu hanya diucapkan oleh Allah ketika Allah menghendaki. Jadi dipinjau dari segitu, maka itu sifat fi'liyah. Bisa difahami? Nah, barakallahu fikum. Di sini ada ta'liq, ya, terkait ini, namun kita tunda pertemuan besok aja, kita ambil ta'liqnya dan menyelesaikan apa yang tersisa dari penjelasan ini. Nah, ini kaidah ini untuk difahami dengan benar-benar dengan baik, dicermati, ya. Jika difahami mudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah.